Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram. Pada pertemuan kemarin, alhamdulillah kita sudah masuk pada bab Al-Birr Wassilah, bab berbuat baik dan menyambung hubungan. Sudah dua hadis dari bab itu yang telah kita pelajari. Maka kali ini kita memasuki hadis yang ketiganya. Kita akan baca terlebih dahulu isi hadisnya. Qala rahimahullah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'anil Mughirah bin Syu'bah الثقفي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah Al-Thaqafi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan atas kalian uquqal ummahat, durhaka kepada ibu-ibu kalian. Masuk di dalamnya juga ayah. Penyebutan ibu di sini karena memang kebanyakan durhaka yang dilakukan oleh anak itu terhadap ibu. Mungkin karena ibu sosok yang lemah. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian, wa'dal banat, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup, waman'an wahatin, serta enggan memberi namun suka meminta. wa kariha lakum qila wa qala. Dan Allah tidak menyukai pada kalian qila wa qala, banyak desas-desus atau suka desas-desus, sering menukil perkataan manusia, wa kathratas su'al, dan suka bertanya atau meminta, wa idha'atal mal, serta menyia-nyiakan harta. Kemudian wa fil lafdil akhir, dalam lafaz lain, wa yaskhatu lakum qila wa qala, Allah membenci pada kalian qila wa qala, perbuatan suka menukil perkataan manusia, suka desas-desus, wa kathratas su'al, dan banyak bertanya atau meminta, wa idha'atal mal, serta menyia-nyiakan harta. Naam. Dalam keterangannya, Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan, hadza haditsun jalilun azimun. Ini adalah hadis yang agung. Yadullu ala anna uquqal ummahati min aqbahil muharramat. Menunjukkan bahwa durhaka kepada para ibu atau ibu, min aqbahil muharramat, termasuk perkara haram yang paling jelek. Wa annahu harrama 'alal ummah uquqa ummahatihim, dan bahwasannya haram atas umat berbuat durhaka pada ibu-ibunya. Sekali lagi, penyebutan ibu secara khusus ya, ini karena kedurhakaan itu memang banyak terjadi pada ibu. Ya. Wa sabaqa lana fi hadisi Abi Bakrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaranahu bisyirki. Wa anna al-uquq min akbaril kaba'ir. Telah lewat bersama kita hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandingkan tindakan durhaka kepada kedua orang tua ya, termasuk ibu, bisyirki, dengan kesyirikan. Dan dijelaskan di situ bahwa durhaka min akbaril kabair, termasuk dosa yang paling besar. Wajib alal mu'mini an yahdhar dzalika, oleh karena itu wajib atas setiap mukmin waspada dari perbuatan tersebut. Nah, kalau sesuatu sudah diharamkan bahkan dicap sebagai dosa yang paling besar, berarti ini perkaranya besar ya. Wajib bagi setiap mukmin untuk senantiasa menjauhi hal tersebut. Qala wal uququ al qati'atu. Kata uquq itu bermakna al qati'ah. Qati'ah artinya memutus hubungan. Kalau seseorang memutus hubungan dengan ibunya atau kedua orang tuanya, maka itu disebut dengan tindakan uquq, durhaka kepada keduanya. Aqqa, kata uquq itu sendiri berasal dari kata aqqa. Aqqa itu maknanya adalah qata'a, memutus, atau dengan bahasa lain memotong. Makanya ya bayi yang baru lahir 7 hari dari hari kelahirannya itu ada perintah untuk apa? Diakikahi. Nah, oleh karena itu akikah di hari ketujuh dari kelahiran bayi itu artinya menyembelih kambing. Ya, itu artinya menyembelih, mengocorkan darah kambing. Nah, berikutnya wal qati', adapun al qati', orang yang memutus hubungan, huwal 'aq, adalah orang yang durhaka. Huwal ladzi yasi'u ila walidayhi aw ila ummihi, orang yang berbuat jahat atau jelek kepada kedua orang tuanya atau kepada ibunya. Wa haqqul ummahati akbar min haqqil aba. Perlu diketahui bahwa hak ibu itu jauh lebih besar daripada hak ayah. Wa uququhum jami'an min akbaril kaba'ir. Namun durhaka, kedurhakaan yang dilakukan kepada mereka, kedua orang tua, ayah dan ibu, termasuk dosa yang paling besar. Fayajibu alal mu'mini an yasila alwalidain. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk menyambung hubungan dengan kedua orang tuanya. Wa an yabirrahuma, dan berbakti kepada keduanya. Wa antakuna inayatuhu bil aktsar li'anna haqqaha a'zham, dan hendaknya perhatiannya terhadap ibunya jauh lebih besar, jauh lebih banyak, karena haknya jauh lebih besar, haknya ibu jauh lebih besar. Kama fil hadis sahih, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang sahih. Qila ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak untuk aku menampakkan kebaikan pergaulanku kepadanya? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka, ibumu. Tsumma qala, tsumma man? Qala, tsumma ummuka. Ia bertanya lagi, lalu siapa? Rasul menjawab, lalu ibumu. Qala, tsumma man? Qala, tsumma ummuka. Ia bertanya lagi, lalu siapa? Rasul menjawab, lalu ibumu. Qala, tsumma man? Qala, tsumma abuka. Kemudian ia bertanya lagi, kemudian siapa? Rasul menjawab, tsumma abuka. Baru kemudian ayahmu. Disebutkan di sini ibu 3 kali. Ya, ummuka, ummuka, ummuka. Baru kemudian abuka. Ini menjadi dasar bahwa hak ibu dalam hal ini jauh lebih besar dibandingkan dengan hak ayah. Namun durhaka yang dilakukan terhadap keduanya, ya, itu termasuk dosa yang paling besar. Wa fil lafdil akhar, dalam lafad lain, ada yang bertanya, ya Rasulullah, man abarru, wahai Rasulullah, siapakah orang yang aku patut berbuat baik padanya? Qala, beliau menjawab, ummuka, ibumu. Qala, qultu, tsumma man? Kemudian ditanya lagi, lalu siapa? Qala, ummuka. Rasulullah kembali menjawab, ibumu. Qala, qultu, tsumma man? Kemudian si penanya bertanya lagi, lalu siapa? Qala, ummuka. Kata Nabi, ibumu. Qala, qultu, tsumma man? Qala, tsumma abaka. Kemudian ia bertanya lagi, lalu siapa? Kata Rasulullah, lalu ayahmu. Tsummal aqrab fal aqrab. Lalu setelah itu yang paling dekat dan yang dekat dan seterusnya. Fadalla dzalika ala anna haqqaha muqaddamun 3 marrat. وفي المرة الرابعة الأب. Hadis tadi ini menunjukkan bahwa haknya ibu muqaddamun, didahulukan. Thalathu marrat, disebutkan tiga kali. Wa fil marrati rabi'ah al-ab, dan di kali yang keempat barulah disebutkan ayah. Wa ma dzalika illa lima tu'anihi fi saghrihi wa hamlihi min al-adha. Ya, tidaklah hal itu disebutkan melainkan karena perhatian ibu terhadap anak di waktu kecilnya dan perjuangan ibu ya dalam menanggung segala bebannya. Falihadza syara Allahu mukafa'ataha bi an ja'ala haqqaha akbar wal ihsana ilaiha aham wa uququhuma jami'an minal kaba'iri wal qaba'ih. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan mukafa'ataha, untuk membalasnya, membalas jasa ibu ya, karena kita rasakan bagaimana ya keletihan, kesusahan, kepayahan ibu dalam mengurusi kita ya, tidak hanya setelah kita lahir, bahkan dari sejak kita masih di kandungnya. Nah, jadi Allah mensyariatkan untuk membalasnya. Bi an ja'ala haqqaha akbar, Allah jadikan haknya jauh lebih besar, dan berbuat baik kepadanya lebih penting. Wa uququhuma jami'an, kemudian tindakan durhaka kepada keduanya, kepada ayah, kepada ibu ya, minal kabair, termasuk dosa besar dan termasuk perkara yang jelek. Ini soal uququl ummahat ya, durhaka kepada ibu. Nah, secara tegas Nabi mengatakan bahwa Allah mengharamkan perbuatan tersebut. Kemudian amma wa'dul banat, disebutkan juga dalam hadis tadi, wa'dul banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Fahadza min adati ba'dil jahiliyah, kalau ini adalah kebiasaan sebagian dari kaum jahiliyah. Kana min adati ba'dil jahiliyati im'anan fil khawfi minal 'ar. Dulu di antara kebiasaan sebagian orang-orang jahiliyah ya adalah melindungi diri karena takut dari aib. Imanan fil khaufi minal 'ar, melindungi diri karena takut dari apa? Aib. Di sisi mereka kalau punya anak perempuan itu ya, itu menjadi sebuah celah. Nah, malu mereka. Kanu ya'udunal banat, maka akhirnya mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan ya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, dhalla wajhuhu muswadda, ketika salah seorang dari mereka yang memiliki anak perempuan itu wajahnya murung, gelap karena malu. Wa yakhafuna annaha idza kabarat tazni, mereka khawatir bahwa anak perempuan ini kalau sudah besar melakukan perbuatan zina. Fatakunu subbatan alaihim, maka itu menjadi celaan ya atas mereka, menjadi cela atas mereka. Fahada min jahlihim, dan semua ini adalah dikarenakan oleh kebodohan mereka. Balagu wazadu hatta qataluhunna hayatin, mereka berlebihan ya, mereka berlebihan, mereka ekstrim, hatta qataluhunna hayatin, hingga akhirnya mereka membunuh anak-anak perempuan itu dalam keadaan hidup-hidup. Wadafanuhunna hayatin, menguburnya hidup-hidup. Wahadza min munkaratihim, ini termasuk tindakan kemungkaran mereka. Wa khabthihim, dan kejelekan mereka. Alladzina anhu Allah wa rasuluhu, yang Allah dan rasulnya telah melarangnya. Ketika Islam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyampaikan hadis tentang keutamaan memiliki anak perempuan, ya. Barang siapa yang memiliki dua anak perempuan, kemudian merawatnya, menjaganya, mendidiknya dengan baik, maka aku dengannya seperti ini pada hari kiamat, sambil memberi isyarat jari telunjuk dan jari tengah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan keutamaan kepada orang yang punya anak perempuan, kemudian dididiknya dengan sebaik-baiknya. Ada lafaz yang menyebutkan hijaban minan nar. Wah, anak perempuan itu kalau dididik dengan baik, dirawat, diurus, dicukupi segala kebutuhannya, maka bisa jadi itu ya menjadi penghalang bagi orang tuanya dari ancaman api neraka. Nah, fala yajuzu qatluha, oleh karena itu jangan atau tidak boleh membunuhnya. Bal yajibu siyanatuha wal ihsanu ilaiha, akan tetapi wajib untuk menjaganya, berbuat baik kepadanya. Wal qiyamu alaiha wa siyanatuha amma yukhafu minhu, wajib untuk menjaganya, berbuat baik kepadanya. Wal qiyamu alaiha, ya, merawatnya. Wa siyanatuha amma yukhafu minhu, dan melindunginya dari hal-hal yang dikhawatirkannya. Nah, amma qatluha hayyatun bidafni aw bidharbi aw bighairi hadha min anwa'il qatli kulluhu la yajuz wa huwa min sifatil jahiliyah. Adapun membunuhnya hidup-hidup dengan cara mengubur atau memukul atau dengan cara-cara lainnya, ya, yang masuk kategori pembunuhan, kulluhu la yajuz, semuanya tidak diperbolehkan. Dan itu termasuk sekali lagi dari sifat-sifat jahiliyah. Nah, tidak ada dari sifat, dari kebiasaan jahiliyah satupun yang diakui oleh Islam. Bahkan Nabi mengatakan semuanya ada di bawah telapak kakiku. Karena itu kita patut untuk waspada dari hal yang demikian. Nah, anak adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan min kasbikum, inna auladakum min kasbikum, sungguhnya anak-anak kalian adalah ya usaha kalian. Nah, jadi tidak boleh membeda-bedakan antara anak yang laki-laki dengan anak yang perempuan. Nah, semuanya bisa menjadi tabungan kebaikan untuk kita di akhirat. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, ya, bahwa setiap kita kalau sudah meninggal dunia, terputus amalnya kecuali tiga. Apa di antara tiga itu? Di antara tiga itu adalah waladun saleh yad'u lah, anak-anak yang soleh yang senantiasa apa, mendoakan, ya, baik anak laki-laki maupun anak wanita. Nah, maupun anak perempuan. Jika anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan salihah, ya, hasil didikan kita, arahan kita, maka ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita saat amalan kita sudah terputus, ya. Nah, Qala wa kana ba'dhuhum yaqtulu al-aulada aydan khauf al-faqr. Bahkan kata Syekh, ada sebagian mereka kaum jahiliyah membunuh anak-anaknya karena takut fakir, ya, karena takut fakir. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqtulu auladakum min imlaq, yakni al-faqr. Allah mengingatkan, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut imlaq. Imlaq di situ artinya adalah faqr. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah, kata Allah, yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Artinya setiap anak yang terlahir, maka akan terlahir dengan jaminan rezekinya. Ya. Fal jahiliyatu lahum adatun sayyi'atun. Kaum jahiliyah, mereka memiliki kebiasaan yang buruk. Di antaranya min qatlil banat, khauful 'ar, membunuh anak-anak perempuan karena takut, ya, celaan, aib. Wa qatlil aulad, khaufal faqr, kemudian membunuh anak-anak, ya, secara umum karena takut fakir. Wallah yanha an hadza kullihi, subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah melarang dari semua ini. Wa aujaba 'alal aba al-ihsana ila al-aulad. Allah mewajibkan atas para orang tua berbuat baik kepada anak-anaknya. Wa tarbiyah as-salihah lil aulad, dan memberi pendidikan yang baik untuk anak-anak. Wallahu alladhi yatawalla rizqahum, subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah yang menanggung rezeki mereka. Jadi kewajiban kita orang tua adalah mendidiknya supaya menjadi anak yang saleh dan salihah. Nah, jadi kalau lafaz pertama, anak tidak boleh melakukan kedurhakaan, ya, kepada kedua orang tua. Dan yang kedua, orang tua juga harus, ya, merawat, mendidik, menjaga anak-anak. Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat. Nah, subhanallah, ya. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyinggung hal ini dalam satu kalimat. Ada hak orang tua yang harus dipenuhi oleh anaknya, dan ada juga hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Ya. Kedua pihak, baik anak maupun orang tua, dilarang melakukan hal yang diharamkan. Nah, waman'an wahad. Berikutnya dalam hadis disebutkan man'an wahad, enggan memberi namun suka meminta. Ini juga termasuk yang diharamkan. Ya. Man'an wahad, enggan memberi namun suka meminta. Hadza dzanbun tsalitsun. Ini dosa yang ketiga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa anna ba'dhan nas kana min sajiyatihi al-hirsu ala jam'il mal bi kulli wasilatin min halalin wa haramin thumma ma'al jam'i yamna al-wajiba fa huwa yamna wa yatlub. Sebagian orang, kana min sajiyatihi, sebagian orang di antara wataknya, ya, al-hirsu ala jam'il mal, adalah berambisi untuk mengumpulkan harta. Bikulli wasilatin, dengan segala cara. Min halalin wa haram, baik cara yang halal ataupun cara yang haram. Thumma ma'al jam'i, kemudian setelah mengunggulkannya, yamna al-wajiba, ia enggan menunaikan kewajiban. fahuwa yamna'u wa yatlubu, maka dia enggan ya memberi, wa yatlub namun gemar meminta. Nah, enggan memberi namun gemar meminta. Padahal harta itu juga ada haknya yang harus dikeluarkan, dan ini perkara yang wajib. Ketika seseorang tidak mau mengeluarkan haknya, harta, berarti dia menahan diri untuk melakukan hal yang wajib. Waliyahubillah. Ya, inilah yang dimaksud dengan man'an, enggan untuk memberi, enggan mengeluarkan hartanya. Nah, makna had, kemudian arti dari kata had ayat lubu, meminta, gemar meminta. Dalam bahasa Arab, kalau kita meminta sesuatu kepada teman kita, ya cukup kita mengatakan had, had, mana, sini, berikan, begitu. Ya, nah, had. Man'in, sedangkan man'in maknanya adalah yamna' al-wajiba, enggan, mencegah diri untuk menunaikan yang wajib. Inilah makna dari kata man'an wahad, enggan memberi namun gemar meminta. Hadhihi min 'adatil asyihha wal bukhala, ini merupakan kebiasaan orang-orang yang kikir dan bakhil. Fa idza zada bukhluhu zada syuhhuhu, sara yatlubul mal min kulli wasilatin wa min kulli tariqin. Maka apabila seseorang itu bertambah bakhilnya dan bertambah kikirnya, maka ia akan menjadi orang yang mencari harta min kulli wasilatin, dengan segala wasilah, wa min kulli tariqin, dan dengan segala cara. Dan memang sudah biasa seperti itu rata-rata, kalau orang itu bakhil, kikir, maka ambisinya terhadap harta itu besar. Setiap kali bakhilnya, kikirnya meningkat, maka ini menunjukkan dia ya menjadi orang yang ambisi untuk mencari harta, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan segala cara, segala wasilah, min hillihi, min hillin wa hurmatin, baik cara yang halal atau juga cara yang haram. Tsumma yajma'uhu, baru kemudian mengumpulkannya. Wala yahruju haqqahu, dan tidak mengeluarkan haknya. Fayakunu bakhilan syahihan yamna'u wa yatlub, maka dia pun menjadi orang yang bakhil, kikir, enggan memberi namun gemar meminta. Falihadha haramallahu dhalika wa naha anhu ala yadi nabiyihi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Allah mengharamkan perbuatan tersebut dan melarangnya melalui nabi, ya melalui apa yang disampaikan oleh nabinya alaihi salatu wassalam. Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa ba'dal banat wa man'an wa had. Ini. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dilindungi ya dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nah, masih dalam pembahasan hadis yang ketiga. Nah,